Beliau banyak berdoa, Allahumma ja'alni syakura, waj'alni sabura, waj'alni fi 'ainin nasi saghira wa fi 'ainika kabira. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang pandai bersyukur, jadikan aku hambamu yang banyak bersabar, biar aku remeh dan kecil dalam pandangan manusia, tapi jadikan aku besar dalam pandanganmu. Para jamaah sekalian, semangat untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita menjadi lebih baik tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik. Tapi mari kita merangkul dan mengajak mereka untuk menjadi baik. Memang hidup ini hanya diperintahkan untuk berbuat baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah ngetokno menungso nang dunya iki keadaane apik. Gusti Allah ngersake sok wayahe sowan ngadep ngersane Allah, menungso ya kudu keadaan apik. Mula tugase urip nang dunya iki cuma usaha dadi wong sing apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al solaha nafsik. Kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu memohon kepada Allah, ndak usah mohon yang aneh-aneh, ndak usah minta yang neko-neko. Nyuwuna kebagusane awak sampean. Nyuwuna dadi wong sing apik. Nah, apik iku diarani apik tenan nek apik njaba njero. Ya apik jobone, ya apik jerone. Dadi nek iso omahe apik, wonge ya apik nek iso. Nek gak iso, omah ora pati apik ora apa-apa, sing penting wonge apik. Aja nganti kapi enomah. Aku nek nyawang omahe ya seneng, tapi petuk wonge ya senep. Wonten mboten kira-kira, omahe apik tapi sing duwe omah kelakuane elek. Wonten mboten? Ditamoni suguhane yo akeh, jajane yo rena-rena, tapi omongane giya telate. Nanti pangan, iki jajane enak iki. Nek awakmu ora ngira kuat tuku jajan ngene iki. Larang regane. Kapan maneh mangan ngene lek gandok ngene? Ayo nanti pangan, ora usah isin. Kolu napa mboten? Iya kudu nyaduki. Nek iso kelambine apik, wonge ya apik nek iso. Nah nek ora iso tuku kelambi apik, ora masalah. Kelambi ora pati apik, ora apa-apa, sing penting wonge apik. Aja nganti kapi en kelambi. Sampai diomong wong, "Eman ya kelambi kaya ngono kok dienggo wong kuwi." Soale sak apik-apike kelambi nek dienggo wong nakal, wonge digebuki wong sak pirang-pirang. Ya sak klambine sing digebuki, ora kok ditetel sik ngono klambine. Mas-mas, aku takon tolong dijawab. Umpama sampeyan iku sik bujang, terus ditawani wong wedok loro dikongkon milih. Sing siji, wonge ayu, klambine elek. Sijine, wonge elek, klambine apik. Milih sing ndi, Mas? Milih sing ayu, klambine apik. Nah, kuwi wis dirabi wong. Bojone wong kok sampeyan pilih. Gak ilok mikir bojone wong. Karek loro Mas iki, Mas. Sing siji wonge ayu, klambine elek. Sijine wonge elek, apik. Milih ndi, Mas? Milih sing ayu, klambine elek. Ya wis. Wong ayu ora klamben ra apa-apa kok. Malah nek wis dadi bojo lho klamben rapet-rapet ya dikongkon nyoplok ngono. Kenging nopo kula jak apik njaba jero. Soale menungso niki duwe watak jahat yang harus diperangi. Apa itu? Seneng dandan-dandan njaba, ora pati seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapiki njaba, ora pati seneng ngapiki jero. Sampai ibu-ibu lho, nek arep petuk wong lanang liya, dandane yo apik-apik. Enggak yang ini ya dandane ayu-ayu, soalnya arep petuk Anwar Zahid. Tapi ini arep petuk bojone dhewe ora gelem dandan. Penguk-penguk ya titukno ae. Wong lanang yang ngono kok. lek omong-omong karo wong wedok liya ni alus, kalem, nang wajahe sumeh kaya wong apian. Tapi nek omong-omong karo bojone dhewe iso kasar, keras, bentak-bentak. Iki watak menungso niku duwe watak seneng dandan-dandan jaba, ora pati seneng dandan-dandan jero. Nganti wong Kudus iki rata-rata nek bangun omah sing diapiki ya terase. Sing penting jabane apik. Kamar elek ya wis, sing penting terase apik. Padahal nek dipikir teras yo cuma jagani wong liwat. Nek wong liwat kok dipenting-pentingne. Timbangane ngono ya ora usah bangun omah, bangun no teras wae. Menungso niku biasane ngono, luwih mentingne wong jaba tinimbangane wong jero. Diutangi duit karo wong jaba gampang lek ngetokno. Ya dikakei nyah-nyoh, tapi nek sing keluargane dhewe angel ra karuan. Alasane wedi ora di lho ya. Padahal Kanjeng Nabi nek wanti-wanti khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapi-apike sira kabeh iku wong sing iso ngapiki keluargane dhewe. Iso ngapiki wong jero. Lah aku iki wong sing paling iso ngapiki keluargaku. Lah aku ki nerangno dawuhe Kanjeng Nabi. Ngono lho. Apa maneh keluarga paling parek jenenge bojo. Saman rungokno ya. Sing dirasakno bojo iku ya njaba jero. Ya njaba ya jero. Tapi sing paling kena dirasakno bojo niku dudu njabanan tapi jero nang. Mulane ana wong lanang go wanteng gagah gede dhuwur, oleh bojo wedok elek cilik ndik metekel kuwunting merongos pisan. Tapi keluargane tentrem bahagia nganti dilolokne karo kancane. Mas, Mas, ndek ngon-ngon ngono kok telaten. Cara aku ya tak tuntun no pasar sapi tukar tambah. Jawabe piye? Sampeyan nyawang jaban. Sing mbok delok jabane, sampeyan ora weruh jerone. Lah nek jerone bojoku didu karo bojomu, susuk, Bro. Tapi menungso niku pancen ngono, luweh mikirne wong jaba ora pati mikirne wong jero. Sampai aneh wong lanang senengane mikir bojone tangga. Bojone tangga dipikir sampai meruntus ora karuan. Bojone dhewe ra dipikir blas dinjarno garing ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah, supaya kula sampeyan dadi apik njaba jero, ana resepe nyonto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis sing penting dadi wong apik, nggih. Ora dibahas apike ambek wong, ya wis, sing penting apik. Ora dilem karo wong, ya wis, sing penting mbuh gak semangat toh. Ora dibahas apike ya wis karo wong, sing penting apik. Ora dilem ya wis ambek wong, sing penting apik. Uang kuwi nek wis apik tenan, ora bakal kena diremehke. Uang kuwi yen wis apik tenan, ora bakal iso dielek-elek. Wong apik kok dielek-elek, malah mundak apike. Berlian kok cemplungke got, cemplungke peceren, yo tambah gila, tambah mencorong. Emas semakin ditempa, ditutui, mundak cemerlang. Jari bocah nom-nome gosip makin digosok makin uang ini elek ora bakal iso dimulyak-mulyak ne. Uang ini elek ora bakal kena diapi-api ne. Ono uang elek neng diapi-api no tambah ketoro elek yo pateng serungat ngono. Uang ini pancen dudu kiai mbok dipacai model kiai kaya apa ora bakal ono uang hormat, ora bakal ono uang takdim. Jajal gelek uang bambung sing keleleran pinggir dalan gunono jubah sing kok pedhi klengsreh lemah. Sorbane amba kaya Batman. Endase ubel-ubel gombal. Gawekno tasbih sing gedhi, klopo direntengi. Terus kalungno wonge. Ora ngira ana sing nyucup tangane, ora ngira ana sing nganggep kiai. Wong nek pancen kiai, mbok pakaiane biasa sederhana. Ya kabeh-kabeh hormat kepengin nyucup tangane kok. Ora usah tepuk tangan, ora penting. Loh, kula ana sering gawe contoh. Duit nek 1000 najan diumbul-umbulke kaya apa regane ya tetep 1000. Lah nek 100.000 didak-idak kaya apa nilaine ya tetep 100.000. Duit 1000 disemproti minyak wangi. Wangi ra karuan, tetep 1000. Duit 100.000 diuyui wedhus, pesing ra karuan, tetep 100.000. Ayo ibu-ibu milih sing ndi? 1000 wangi, 100.000 pesing milih ndi? Ya milih sing pesing. Nah nyonto Kanjeng Nabi ben dadi wong apik sak isone. Nek ra iso diisak-isakke. Engko suwe-suwe iso. Baleni sak isone. Nek ra iso diisak-isakke, engko suwe-suwe iso. Jare wong tuwa, nak wong pancen menusa, dimen-menke suwe-suwe iso. Ya tunggale ibu-ibu lho ngomong karo anake sing isih bayi lah. Bocah bayi niku lara iso ngomong to. Terus ae ngomong diisak-isakno. Suwe-suwe ya iso. Ora paham ya wis. Lah resepe napa supaya kula sampean dadi wong apik? Satu Allah menengo. Satu hubbul fuqara wal masakin. Kula sampean iki dikongkon mencintai orang-orang fakir miskin, dikongkon seneng karo wong melarat. Eh, urip niki yo, ambek wong sugih yo seneng, ambek wong melarat yo luweh seneng, ngono lho baleni. Ambek wong sugih yo seneng, ambek wong melarat yo, ambek wong sugih yo akrab, ambek wong melarat yo, ambek wong sugih ngancani, ambek wong melarat yo luweh ngancani. Jajal umpama sampeyan diundang wong loro, diundang hajatan. Sing siji wonge mlarat, sing siji wonge sugih, dinane padha, jame bareng. Ngoten niku sampeyan milih nekani undangane wong. Sik dibaleni. Ya mungkin salah krungu aku. Sampeyan diundang wong loro, sing siji wonge mlarat, sing siji wonge sugih, dinane padha, jame bareng. Sampeyan milih nekani undangane wong. Kok pancet ya? Milih nekani undangane wong mlarat. Lah undangane wong sugih sampean wakilke sapa ngono nang kirim salam njaluk sepura ora iso teko soalé nekani undangane wong mlarat. Dadi milih nekani undangane wong mlarat ya walaupun wong mlarat iki berkate ya cilik gepeng ora ana iwake ya cuma ngruwis-ngruwis ngono. Tewel sak ire sampe tahu iki tipis tempe dicacah-cacah. Mulih nek nyangkinge tul kundil-kundil. Nek dicekeli nganggo jentikane tul kundil-kundil. Lah sing wong sugih iki berkata ya gawedhi, buahe lengkap, ana bandenge, irisane daging ya gedhe, kate ana sarunge bareng ngono. Dadi milih nekani undangane wong. Kenging napa kok dikongkon seneng wong melarat, dikongkon ngonconi wong melarat, ngeten para jamaah. Ngancani wong melarat kuwi entuk ganjaran. Soale wong melarat niku nek dikancani seneng. Lah nyenengne wong niku ibadah oleh ganjaran. Dadi sampean nek gelem ngancani wong melarat sampean entuk ganjaran. Lah nek wong sugih niku dikancani ora patek seneng. Mbah kuwatir opo? Ayo jenengan nek gak percaya duwe keluarga melarat karo duwe keluarga sugih jenengan dolan. Engko reaksine ra beda. Keluarga sing melarat iki didolani seneng. Lha sampeyan, Mbak, kok isu? Kene ta nang mlebu lho, Nggih, rewenyah. Nah, terus sampean dolen nggone keluarga sing sugih, lak ra iso guyu. Ana perlu apa? Modele wedi mbah apa? Tibake wong sugih niku wedian. Jereh wong sugih. Lebih berani wong melarat. Wong melarat iki kendel. Wong sugih wedian, saking wedine, delok wong sugih nek ndenggo nek nggae omah dipageri mumet rapet. Memang melarat ya dag-dagan. Mangkane wong sugih niku seneng gon sing sepi, nek nggae omah iku dipageri mumet ben ora ana tangga riwariwi. Ngono kadang sing gawe vila. Nek wong melarat seneng rame-rame. Mulane wong melarat nek ndenggo nek gawe omah jejer-jejer nang dempet-dempet. Senengane ramen-ramen. Dadi lek ana acara rame-ramen iki sing akeh teko ya wong. Heeh. Sing sugih ya sing ngono kene iki tok. Kuwi wis melarat kabeh. Ayo coba gelek ana sak desa kene, wong sing paling melarat dhewe. Goleki omahe wong sing paling melarat dhewe, terus tengerono srat. Goleki omahe wong sing paling sugih dhewe teng rono. Sret. Sampeyan namu tengah wengi. Ayo tengah wengi namun omahe wong sing paling larat totok-totok lawan. Tok-tok-tok-tok asalamualaikum. Dibukane napa mboten? Dibukane kok malah digawekno wedang dicak jagongan. Terus namun omahe wong sing paling sugih dhewe totok-totok lawan tok-tok-tok-tok dibuka napa mboten? Poklek kabeh drijimu lho ora mengko lawange. Wis nomor loro. Kula sampean iki butuh dongane wong larat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten nggih para jamaah. Kula basa Jawa mawon nggih. Men gampang dipahami. Ngene. Wong sugih niku pinter golek duit. Makane wong sugih niku duwite akeh-akeh. Nah, yo nek duit nek ora duwite ora akeh ora diarani sugih. Baleni. Wong sugih niku alah ora usah nyawang jajan ora dikeki wae melarat tok. Tiwas ngiler. Panitia ki yo ngono. Rumangsane ngono kok apa yo ora kemecer ngono apa. Ki nek mentolo mangan muga-muga keselek. Aku lho disuguhi semene kae tak demek wae ora. Soale aku solidaritas karo sing melarat-melarat kono. Saweneng wong kereng. Rungokke. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh. Wong sugih kuwi pinter-pinter golek duit. Mulane wong sugih niku duwite akeh. Tapi dongane ora mandi. Lah nek wong larat ora pinter golek duit. Mulane rata-rata wong larat iki awet melarate. Ya ono yaine yo melarat. Ya pengene sugih ya ora karuan tapi ora keturutan. Awet melarate mergo ora pinter golek duit. Tapi wong melarat niku dongane mandi. Kula niku nek mikir ya. Kiai-kiai sepuh mbiyen niku akale niku lho wonten mawon. Kiai-kiai sing sugih niku senengane nak ngeramut santri sing melarat-melarat. Mergo ndekne rumangsa sugih sadar dongane ora mandi. Terus ingon-ingon wong melarat-melarat. Engko dongane katut mandi mergo entuk bantuane wong melarat. Mulane iki perusahaan rokok sukun politike nglumpukno melarat-melarat. Gawe acara santunan nek kene, santunan nang kono, santunan nang kene. Iku ya diarep-arep dongane. Politik asline kuwi. Ngoten niku enten sing batin. Lah nek pancen wong melarat dongane mandi tenan. Kenek apa ora gelem dongake awake dhewe ben ora suwe-suwe melarate. Apa dipikir ora kesel ta dadi melarat terus? Ngeten. Wong melarat dongane mandi, niku nek dongake wong liya. Dongake awake dhewe ya biasa. Tunggale guru duwe keistimewaan. Isok minter ke anak e wong liya, isok mulang anak e wong liya. Tapi ra iso mulang anak e dewe. Guru mulang anak e dewe ya ora dunung, kudu nesu ae. Ayo nang sinau, goblok men ora gelem sinau. Ayo. Ulo niku pase mandi nek nyembur liyane. Ana pitik nang disembur ulo. Mati pitike. Wedhus niku lho disembur ulo. Gelimbung. Tapi nyembur awake dhewe menter. Mulane ora ana to kula mati kesembur awake dhewe. Kula apa kok metek men. Nah ngono kuwi nasibe dongane wong melarat. Terus maneh, kula sampean iki butuh pembelaane wong melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, nang donya iki wong melarat apa-apa keri, wong sugih apa-apa disiki. Nggih to? Wong sugih apa-apa disiki. Bangun-bangun wong sugih yo. Di ayo to nyaut. Bangun sak bangun wong sugih yo. Disiki. Tuku sak tuku wong sugih yo. Disiki. Mantu wong sugih yo. Disiki milih kok. Lah nek wong melarat apa-apa keri. Wong melarat iki bangun omah yo keri, tuku-tuku yo keri, wong tuku HP ngenteni second kok. Wong melarat iki mantu yo keri, ngenteni sing ora payu-payu terus diklumpukno. Lah besok do akhirat diwalik ambek Gusti Allah. Niki keadilane Allah. Benjang ten akhirat sing melarat-melarat didhisikke, sing sugih-sugih keri. Dadi ana wong melarat ahli ibadah, ana wong sugih ahli ibadah. Padha-padha ahli ibadahe niku mlebune swarga luwih dhisik wong melarat kaceke 500 taun. Ya suwe wong 500 taun. Dadi sing melarat-melarat wis mlebu swarga dhisik karo bojone. Wis seneng-seneng, wis guyon, wis andukan, wis keramas. Nah 500 tahun gak ya wis bolak-balik. Lah sing sugih-sugih niku sik dikelentang ning ora-ora mahsyar. Suwe prosese. Nah, dadi mulane ibu-ibu, sampeyan nek duwe bojo melarat ojo diseneni. Yo diramut sing apik, Bu. Yo dibalsem terus di blonyoi minyak kayu putih ngono nang dipijeti rata. Ngene ya wis nyepetke mlebu swarga iki. Ngoten, Bu, nggih? Nah, wong melarat-melarat niku benjing ten akhirat didhawuhi ngeten ambek Gusti Allah. He, wong melarat-melarat, dalem ngono lho. Ora usah isin. He, wong melarat-melarat, pantes e. Awakmu mbiyen nang donya apa-apa keri karo wong sugih. Saiki tak dhisikke. Wis nang padha mlebu swarga dhisik. Aku pesen ya. Golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengke awakmu, sing tau nulung awakmu, tau apik ambek awakmu, jaen mlebu swarga pisan. Dadi sampean wong melarat-melarat gawaya. Saiki sementara kan sing gaya wong sugih to. Wong melarat apa sing penting kanggo gaya? Sampean so, no akhirat sing gayahi wong melarat-melarat. Arep mlebu swarga dhisik yo kandha karo sing sugih-sugih. Hei, aku nang swarga sik yo. Sapa sing arep melu? Ayo ngono. Sapa sing arep melu? Ayo ngono. Mas Alek ngono, Mam. Dek, aku melu, Dek. Ayo, soalnya tahu disantuni. Ayo ngono. Kapol res yo ngono. Dek, aku melu. Mah, tahu mbok ilang kok. Ayo Dan, ayo. Eling, biyen tau dikeki sarung pas lebaran. Dadi kecangkeng Kapolres ngono. Apa meneh gelem nyangoni kiai cowopet. Cowopet. Nah nek terima teko ni akeh tunggalen Dan. Biasane munggah pangkat bareng cowopet promosi jabatan cowopet calane nyangoni kiai calane. Terus. Biasane ngono. Selangsung mantep langsung kombes cowopet. 99.9%. Nek ra nyangoni modon dadi bribda. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi wong sugih-sugih niku dong antri, Dik, aku melu, Dik. Ayo ngono. Aku yo mah medit ngono. Ayo kae medit, ora oleh melu kae. Ayo. Gawaya. Makane saiki sementara sampean empet sik nggih. Heeh, wis gak apa-apa. Sampeyan tukno gayamu nang akhirat. Nomor loro. Resep. Kok cerewet nyumbang piro to jane? Supaya dadi wong apik silaturahim nyambung sanak. Saya terharu sekaligus bangga keutuhan persaudaraane pemilik perusahaan rokok Sukun ini utuh terjaga sampai generasi ke 3. Nah, ini subhanallah. Di saat perusahaan-perusahaan yang lain itu pecah gara-gara rebutan. Ketahuan. Ini keutuhannya tetap luar biasa. Pancen masalah sanak itu sudah dianggap remeh para sederek. Penting banget. Sambung sanak, sambung yang Gusti Allah. Putus sanak, putus sambungannya kalih Gusti Allah. Aku sajane yang pengen apik ambek sanak. Kaya wong-wong ngono kuwi nek tak delok kok rukun-rukun karo sanak yo pengen, tapi sanakku ora kenek dijak ngono kuwi. Aku ora kurang-kurang nek ngapi ngono yo gatel atiku. Pancen sanakku iki dudu wong kok. Ibu-ibu, jenengan nek diganggu sanak aja kaget. Jenengan nek dimusuhi sanak aja kaget. Yo wis ngono kuwi. Halo. Sing ganggu para nabi kuwi yo sanak-sanake dhewe. Modelmu kok kaya ora percaya tak omongi. Sopo sing guwak Nabi Yusuf nang tengah alas? Sopo sing nyemplung nang Nabi Yusuf nang jero sumur? Sinten? Dulure dhewe to, Mas. Lah sing gudha perjuangane Nabi Nuh niku sinten? Bojone dhewe karo anake dhewe. Mulane kiai-kiai berjuang aja kaget nek diganggu sanake. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah sing ganggu Kanjeng Nabi sing musuhi Kanjeng Nabi sapa? Ya sanake. Abu Lahab yo pamane to. Ora paham ya wis diomongi ngene kok. Mulane jenengan nek digodho sanak, diganggu sanak, dimusuhi sanak, aja kaget ngono kuwi wis kejaman biyen. Tapi apapun yang terjadi, sanak tetap, family tetap, keluarga tetap Ojo nganti ono masalah sithik, rasa anak-anakan rapat tek. Ora dulur-duluran ora rapat. Nyun pangapunten, nyun pangapunten, ojo nganti pedot sanak. Sekali lagi, pedot sanak, pedot sambungane kalih Gusti Allah. Sampeyan lho, walaupun wong api, ahli ibadah, tokoh masyarakat, tapi karo sanake dhewe gak rukun, gua ibadah. Berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Kuwelek budal umroh, teko budal nek, teko budal nek. Kok budalne sampe tanggane ora tau uruh rupane. Mek ngerti koper tok tumpuk-tumpuk pinggir dalan. Angger teko umroh budalne, teko umroh budalne. Tapi karo dulure dhewe kok ora rukun, nggawak ibadah. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, iki wonge teko kok. Wonge kudu ngireng. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang ngapunten, ibu-ibu terutama ojo nganti ngrasani keluarga apa maneh elek-elek keluarga. Sampean elek-elek keluarga niku padha karo sampean kondo-kondo wong akeh nek sampean niku keluargane wong elek. Dadi umpama Bu, sampean gadah damel nang gedhen-gedhenan terus Mbak Yune sampean ora moro. Ana tangga sing takon, "Mbak, sampean digawe kaya ngene kok aku ra ketok Mbak Yune sampean. Ora moro apa piye wonge? Ngono kok aja diomong eleke, ditutupi, ketokno apike." Mbuh yo aku gak ngerti. Padahal Mbak Yuku biasane aku ora duwe gawe yo renarene ning opo-opo yo renarene. Mbak Yuku iki nek duwe apa-apa kok yo dikeki, duwe apa-apa kok yo dikeki. Yo mbuh iki paling wonge duwe masalah cuma aku ora diomongi kuwatir nek aku kepikiran soalnya wonge yo ngerti nek aku duwe gawe dhewe. Nek asline wonge ambek aku yo apik, ngono. Enggak kok wong-wonge. Mbak sampeyan digawe koyo ngene kok aku ora ketok Mbak Yumu, ora moro ta piye? Kuwi kelakuane. Mosok kok lagek ngerti kit biyen. Pancen Mbak Yuku kuwi watu. Berarti lek ngono sampeyan adike. Yo krikil berarti. Mulane apa wae aja diomong eleke tapi ayo diomong apike. Diomong apike niku padha karo disyukuri. Nek disyukuri mesti ditambahi nikmate dening Gusti Allah. Paham nggih? Apa wae ayo diomong apike aja diomong eleke. Ngono Mas, sampean ditakoni wong mengenai bojo sampeyan aja diomong eleke, omongno apike. Mas, lah bojomu piye, Mas? Alhamdulillah, bojoku iki cocok karo ipenku. Ngepres modele. Ngepres. Ngono, cocok ditakoni, lah bojomu piye, Mas? Breset, Kang. Breset, breset. Biyen nglamarku kebengen. Remeng-remeng. Bresete ora usah diomongke. Wong breset ya sik kena diincerno kok. Saman yang ngono Bu nek ditakoni. Nduk, lah bojomu piye, Nduk? Alhamdulillah, Mbak. Bojoku kurang ngetarani. Mbak nang ngono wonge kuat. Nek wiridan. Nang lo mane ra karuan mbek aku. Aku urung njaluk wis dikeki terus. Ngono ditakoni kok, Nduk, lah bojomu piye, Nduk? Masya Allah, Mbak. Mbak ragangan tok, Mbak. Wis ra iso obah babar pisan. Aku gelek keturun Mbak, perkara kesuwen ngenteni. Uang ini diomong apike tambah apik, mergo disyukuri. Ini diomong eleke ya tambah. Ora percaya Bu, jajal. Bojo sampean nang sampean ngomong apike. Mas, aku ibu bojo Mas oleh bojo sampean. Sampean wis ganteng akas. Nah, padahal wonge ya biasa. Nanti omong sampean wis ganteng akas. Delok reaksine. Kok malah ngakas, iso nggawa arit, nggawa linggis. Nang apa-apa dicuki iki kabeh. Wis nyelempet-nyelempet isih dicukit ae. Mergo diomong apike. Nah wong lanang diomong elek ya dadi elek. Mas, rugi aku oleh bojo sampean. Wis elek bener. Ndelok wong lanang terus kluyur-kluyur-kluyur metu teko omah terus lungguh nang prapatan lenger-lenger nganti dirubung laler. Ya padha wae to, Mas. Wong wedok nek diomong apike ya dadi apik, lek diomong elek ya dadi elek. Dek, beja-bejane wong lanang ya aku dek oleh bojo sampean. Wis ayu sregep. Wong wedok terus jentit. Saman wis ayu, sregep. Masa iya, ketoke biasa. Delok engko terus nopawon. Ora kuwarah nyapu, mbah umbah, masak. Ngakas napa-napa digodhoki kabeh ngono. Diarani sregep, diarani ayu langsung mlebu jeding, watu sing resik. Nek kosokan nganggo kreweng. Srek, srek, srek. Semlebu kamar lungguh ngedep kaca mek petate tung tung tung tung tung tung dateng dateng tambah ayu ya mergo dateng iku. Wong wedok nang diomong eleke ya dadi elek. Eh rupamu elek bener. Terus gelimbung emoh wah apa-apa. Masak emoh nyapu emoh anak nangis ya dijarke. Kon adus lho ora gelem. Eh pas arep maghrib nang adus. Mah wong elek wadus. Nah, terus ngapunten ngapunten ten mriki wonten wong sing ora rukun karo dulure. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok isih ana ya? Eh, dimareni. Dulur niku titipane Gusti Allah, diramut sing apik. Dulur niku kula sampeyan ora iso milih, niku wis paketan. Umpama iso milih ngono sampeyan paling milih dadi dulurku. Aku sing mau. Uang ini nek pedot karo dulur, pedot sambungannya kali Gusti. Buk ibadah dingkel-dingkel kaya apa? Ora sambung kok diteruske. Nanti wasleh memutar tasbih ber. Wiritan sumyati sumyati sumyati sumyati sumyati ber. Sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri ber. Sriyati sriyati sriyati ber. Jarene malaikat, eh ra nyambung, Bro. Ora nyambung mbok terus kae. Ya padha karo kula ngomong itu nih, nek setrume ora nyambung, mbok kula bengok-bengok kaya apa ya ora kira krungu to sampeyan wong ora nyambung. Ora nyambung yang Gusti Allah nek sujud nanti cetuk cetuk cetuk. Jare malaikat, ora nyambung, Dul. Wes nomor 3, ya 3 ae kok. Mbok. Utangan iki. Mengkane oleh kok ini, kok gue kredit nih. Ngapunten, ngapunten, enggak. Tambahan dong ini Kapolres. Nyetem. Kulo niku nek ngaji ten pundi-pundi ketemu Kapolres mesti oleh kenang-kenangan. Sing urung ya kalek Kapolres Kudus kok ya. Mbah. Nyawango wong sing luweh susah sak ngisore. Supaya gampang syukur. Penting. Wong syukur niku wong sing nrima. Lah ibadah kula sampeyan diterima Gusti Allah nek kula sampeyan uripe nrimo. Nek uripe ora nrimo, ibadahe ya ora diterima Gusti. Ono wong urip nang senengane nyacat. Ngono kuwi ibadahe ya dicacat Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, supaya kula ora usah ngingeti jajan. Ngeyel ora dikeki. Nyawang aku ae. Dilanjut boten. Heh, supaya gampang syukur, nyawango wong sing luweh susah sak ngisore. Mulane ibu-ibu, penting jenengan ki sering-sering dolan nyang rumah sakit. Nusa niki jenengan ten mriki seneng, sehat. Tapan ngono kuwi, Pak. Pengen mandi gampang, candak tangane cek nang sereten. Dudono wong sing nempel-nempel toko. Dek delok entuk kowe. Engko lak terus ngelus dodo. Ya Allah, Pak. Dane kuwi pas aku ngono piye ya, Pak ya. Matur suwun, Pak, sampean gelem ngrabi aku. Umpama sampean ora gelem ngrabi aku terus sapa sing kalu ambek aku, Pak? Mergo petuk pengapesane. Pancen apa-apa nek urung petuk pengapesane ya urung iso mandeg. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa wae yen urung petuk pengapesane ya ora iso mandeg. Kaya ireng metu getihe mili terus jenenge napa? Mimisan. Sumpeli kapas tetep mili getihe. Sumpeli kain tetep mili getihe. Sampe tangi baut ukuran pas tetep mili getihe. Mergo urung petuk pengapesane. Bareng dijejeli godhong suruh mampet ketemu pengapesane. Duwe bojo nang cerewet kata-kata dituturi tambah banter. Urung petok pengapesane, templeki dhuwit plek mingkem. Terus mundur serut serut serut serut sepi ra ning suarane. Mergo petok pengapesane. Lih, secara ekonomi Kanjeng Nabi niku hidupnya enggak kaya raya, sederhana, bahkan miskin. Tapi Kanjeng Nabi paling bahagia-bahagiane wong. yatakallam illa tabassam. Rasulullah setiap berbicara tersenyum, jumpa dengan siapapun tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah banyak bersyukur. Beliau banyak berdoa, Allahumma ja'alni syakura waj'alni syabura waj'alni fi 'ainin nasi shahira wa fi 'ainika kabira. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang pandai bersyukur, jadikan aku hamba-Mu yang banyak bersabar, biar aku remeh dan kecil dalam pandangan manusia, tapi jadikan aku besar dalam pandangan-Mu. Ora ngerti ya wes. Dilanjut, Den. Ya, saya ono waktu 5 menit. Terus yo yo. Lah terus niki penting. Menyandarkan semuanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Nyuwun namung dateng Gusti, ayo belajar. Zaman kene duwe kebutuhan apa-apa, ayo belajar. Jaluk nang Gusti Allah. Ojo njaluk menungso, ojo njagakno menungso. Berharap kepada manusia seringkali kecewa. Sampeyan iki lho, arep-arep diapiki wong, mesti kecewa. Kadang-kadang tangga diapiki bolak-balik, diapiki ra karuan, balese elek kok, wonten mboten? Mulane kalau berharap kepada manusia seringkali bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air tuba, ditulung malah mentung, dikei yatin rogo rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang ya nasib. Atasan dihormati, kadang mengeksploitasi, mendolimi. Bawahan yang disayangi, kadang berani demonstrasi. Duwe pembantu digateni, kadang-kadang wani saingi ngerebut suami. Duwe tangga dibuhi ping pitu bali emeng ping siji. Kuwi nek berharap kepada manusia, maka saya sering sampaikan, ibu, woi, mbah ra nyaut to. Bapak, sampeyan sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Jelei. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Sakit hati. Kecewa-kecewa. Jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri. Saya mengecewakan lebih sering lagi. Loh iya, berharap kepada anak mesti kecewa. Mesti kecewa. Kalau berharap kepada manusia pasti